Pertanyaan berikutnya, bagaimana terapi bagi anak yang kecanduan game online? Setelah dinasihati akan bahayanya, si anak malah melawan dan bahkan pada taraf berani memukul orang tua. Apakah anak ini perlu diruqyah? Ya. Seperti orang yang kemasukan jin. Ya. Ini jinnya jin modern ini ya. Sesungguhnya bukan jin yang masuk, tapi ya pengaruh buruk tadi. Sudah terpengaruh dengan kebiasaan yang buruk sehingga membentuk pada dirinya akhlak yang seperti itu. Kalau bab terapinya, ya saya sendiri kurang begitu memahami ya secara pasti, karena mungkin tiap-tiap orang atau anak berbeda-beda. Namun bisa diusahakan beberapa usaha yang mungkin dilakukan oleh orang tua. Ya. Di antaranya tentu yang senantiasa kita anjurkan adalah apa? Doa orang tua untuk anak. Ya, doa orang tua untuk anak. Kita harus betul-betul minta kepada Allah, sungguh-sungguh minta kepada Allah Azza wa Jal untuk kebaikan anak kita. Kemudian juga yang kedua, kita pun sebagai orang tua perlu banyak introspeksi diri, ya. Bisa jadi ketidakbaikan anak kita itu hukuman dari Allah atas dosa kita. Kalau kita ingat mungkin beberapa ucapan ulama kita, bahwa mereka mengatakan ketika saya berdosa, terlihat pengaruh dosa itu di istri saya, bahkan di hewan tunggangan saya. Mungkin ada yang pernah baca ucapan ulama yang seperti itu, ya, mengatakan seperti itu. Kalau saya berdosa, ya, terlihat pengaruhnya itu di perilaku istri saya dan hewan tunggangan saya. Nah, jadi mungkin juga kita sebagai orang tua pernah berdosa dulu atau saat-saat itu juga. Kemudian ternyata itu di antara pengaruhnya anak kita menjadi seperti itu. Dan juga jangan disangka bahwa pengaruh dosa itu spontan ya, langsung. Ketika dosa langsung ada hukumannya, belum mesti. Bisa jadi orang berdosa kemudian belum langsung dihukum oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga kadang orang merasa aman-aman saja. Kalaupun taubat ya setengah-setengah ya. Karena belum kena azab. Ya. Tapi mungkin suatu saat nanti, sekian tahun berikutnya baru Allah Azza wa Jal memberikan hukuman atas dosanya itu. Mungkin saja itu terjadi, dan ini diingatkan oleh sebagian ulama rahimahumullah. Sehingga saya Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan hal yang semakna dengan itu dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Maka dari itu orang tua juga perlu introspeksi diri, banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jal, ibu, bapak, semua. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, upaya yang langsung kepada anak itu dinasihati dengan cara yang baik. Kemudian juga mungkin dialihkan kepada kegiatan lain yang positif, ya, dan berangsur-angsur dikurangi. Kalau bisa langsung dilepas, oh bagus sekali. Cuma tadi kalau diceritakan sampai seperti ini anaknya memberontak bahkan sampai memukul orang tua lebih buruk daripada main game, ya kan? Ya. Maka dari itu perlu mungkin bertahap. kalau memang kondisinya seperti itu, berangsur-angsur. Dan yang jelas ya, dijauhkan targetnya dari alat-alat elektronik tersebut ya. Dijauhkan dari alat-alat elektronik tersebut, itu targetnya. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya. Kita ini diuji dengan teknologi ini sekarang ini. Ya. Dulu ketika ada komputer saja barangkali enggak seperti sekarang. Sekarang dengan HP yang smart ini, pinter ini, akhirnya menjadi ujian berat bagi kita, terutama bagi orang tua-orang tua. Hanya saja ada yang sadar, ada yang tidak. Di antara ujiannya adalah bagi anak-anak ini. Ketika anak-anak itu memegang handphone yang seperti itu, akan ketagihan. Dan efeknya sangat buruk. Kalau kita baru bicara game saja, belum kita bicara gamenya game apa ya. Baru bicara game saja, itu sudah efeknya buruk sekali ketika kecanduan ya. Sehingga anak itu akan mungkin malas belajar, bahkan juga makan pun malas ya. Makan pun malas, nanti capek tapi enggak terasa capek. Terlalu asyik main game, rasanya tidak capek padahal dia sungguhnya capek. Lepas dari game tinggal efek daripada capek, marah-marah, ya kan? Tubuh capek, perut lapar. Ya sudah, apa jadinya? Ya marah-marah. Dan begitu seterusnya. Ya. Malas belajar dan lain-lain. Maka dari itu ini ujian. Maka orang tua harus betul-betul waspada dan betul-betul berhati-hati dalam bab ini. Jangan bermudah-mudahan memegangi anaknya alat-alat elektronik tersebut. Ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Ya. Kalau bab rukyah, nampaknya dia bisa lebih marah ya kalau kita rukyah. Kalau dia tanyakan seperti ini, kondisi anak seperti ini. Ya. Yang jelas, apa yang tadi saya sebutkan mungkin itu sebagai upaya-upaya untuk mengobati ya, anak tersebut. Ya. Di antara upaya-upaya lain misalnya ya berolahraga, ya alihkan kepada kegiatan yang positif, mungkin berupa olahraga, mungkin kerjaan dan lain-lain yang memungkinkan. Wallahu a'lam.